sehingga seorang khawatir, takut kalau dia bertemu dengan bulan Ramadan lalu keluar dari bulan Ramadan dan dia tidak mendapatkan ampunan dari sisi Allah Azza wa Jalla. Maka sesungguhnya siapa yang mendapatkan bulan Ramadan lalu dia keluar dari bulan Ramadan tidak mendapatkan ampunan dari sisi Allah Azza wa Jalla, maka sungguh dia telah didoakan oleh Jibril alaihi salam dan diaminkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna Jibril alaihi salam atani, bahwasanya kata Abu Hurairah menceritakan, tatkala beliau naik mimbar dan mengucapkan amin amin amin, sesungguhnya Jibril telah datang menemui saya lalu berdoa, man adraka Ramadan falam yughfar lahu fadakhalan nar fa'ab'adahu Allah. Barang siapa yang berjumpa dengan bulan Ramadan maka tidak diampuni, maka dia masuk neraka dan Allah jauhkan dia. Qul amin, katakan Muhammad amin. Fakultu, maka aku pun mendoakan amin. Rawahu Ibnu Huzaimah wa Ibnu Hibban wa qala Asy Albani rahimahullah, hadis hasan sahih. Para hadirin, oleh karena itulah beramal di bulan Ramadan, beramal saleh di bulan Ramadan adalah kesempatan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam menghasung kepada hamba-hamba. Beliau bersabda, "Idza jaa Ramadan futihat abwaabur rahmah." Apabila datang bulan Ramadan, dibukalah pintu-pintu rahmah. Adalah hasungan bagi hamba-hamba yang beriman untuk memperbanyak amal-amal soleh. Oleh karena itu, seorang mukmin yang menyadari dunia adalah tempat untuk dia mengumpulkan bekal yang banyak menghadapi kehidupan yang abadi, maka tentu sebagaimana hidup yang kekal, yang panjang, membutuhkan bekal yang banyak. Sebagaimana hidup di dunia pun membutuhkan persiapan bekal untuk hidup sehari, dua hari, sebulan, setahun, dua tahun, dan seterusnya. Maka seorang mukmin yang sadar dia akan hidup abadi, tentu dia akan mencari bekal sesuai dengan apa yang dibutuhkannya. Sehingga oleh karena itu Allah Azza wa Jalla berfirman, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekal, karena sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Sebagaimana hidup di dunia membutuhkan pakaian, sesuatu yang menutupi auratnya, di akhirat pun kita membutuhkan apa yang bisa dibutuhkan di sana. Walibasu taqwa dzalika khair, dan pakaian ketakwaan itu adalah sebaik-baik pakaian. Sehingga kita beramal soleh di dalam rangka untuk mendapatkan apa yang kita harapkan di dalam surga. Pakaian dari sutra, pakaian sutra yang tebal dan yang tipis telah disiapkan di dalam surganya Allah Azza wa Jalla. Berapa banyak orang yang di dunia berpakaian karena tidak bertakwa kepada Allah, nanti di akhirat tidak berpakaian. Maka perhatikanlah nasib seorang hamba di akhirat. Jangan sekedar memperhatikan nasibnya di dunia dengan berbekal amal soleh. Para hadirin, sesungguhnya pembahasan tentang amal soleh ini adalah perkara yang penting. Apalagi di bulan Ramadan, banyak amal-amal soleh yang Allah berikan pahala dengan berlipat di sana. Di antaranya puasa dan yang lainnya. Oleh karena itu, amal soleh ini sesungguhnya bekal yang akan menjadikan sebab seorang selamat dengan sebab rahmat Allah juga. Oleh karena itu, ibadah bukan sekedar dilihat dari banyaknya. Dan ini pembahasan kita insya Allah, pembahasan tentang tercelanya riya, tercelanya orang yang berbuat riya, tidak ikhlas di dalam beramal. Di antara pembahasan ini dalam rangka untuk supaya kita selalu bisa beramal dan bisa ikhlas dengannya. Pembahasan kita ialah dzamur riya'i wa ahlih, tercelanya perbuatan riya, tidak ikhlas di dalam beramal, dan tercelanya pelaku dari orang yang riya. Pembahasan pertama kita akan bahas tentang penjelasan bahwa sesungguhnya ibadah itu bukan sekedar dari banyaknya, tetapi ibadah itu dilihat dari diterima dan ditolaknya. Amalan bukan sekedar banyak. Amal ibadah bukan sekedar dilihat dari sisi banyaknya. Bahkan perkara ibadah ialah bagaimana ibadah itu diterima. Barakallahu fikum. Sesungguhnya memperbanyak ibadah, namun kalau tidak memperhatikan syarat diterimanya ibadah, maka sesungguhnya ini mengkhawatirkan diri seorang hamba. Sebab Allah Azza wa Jalla menciptakan manusia untuk beribadah, namun bukan sekedar dilihat banyaknya, namun yang diperhatikan ialah yang paling bagus. Paling bagus, paling baik, bukan paling banyak. Ini yang perlu diperhatikan pada fasal yang pertama. Dalil yang menunjukkan bahwasanya ibadah itu bukan sekedar dari dilihat dari banyaknya, tapi siapa yang paling bagus amalannya. Di dalam surat Al-Kahfi ayat ke-7, Allah Azza wa Jalla berfirman, inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di muka bumi zinatan laha, sebagai perhiasannya. Allah ciptakan apa yang ada di muka bumi sebagai perhiasan. Lalu Allah katakan, linabluwahum, untuk menguji mereka, mereka manusia yang hidup di atas bumi ini, untuk menguji ayyuhum ahsanu amala, siapa yang paling bagus amalannya. Allah katakan yang paling bagus bukan paling banyak. Sekali lagi, amal itu dilihat dari sisi paling bagus di sisi Allah Azza wa Jalla, bukan paling bagus di mata manusia. Paling bagus di sisi Allah. Demikian pula Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surat Al-Kahfi ayat 30. Inna la nudhi'u ajra man ahsana amala. Sesungguhnya kami la nudhi'u, tidak menyia-nyiakan, ajra man ahsana amala, pahala orang yang berbuat paling bagus, amalan yang paling bagus, amalan yang paling baik. Sehingga amalan yang paling bagus, kata Syekhul Islam di dalam Majmu' Fatawa tentang ayat-ayat yang kita baca tadi, warubba tasbihah min insan. Bisa jadi kalimat tasbih yang diucapkan oleh seorang afdal min mil'il ardi min amali ghairih, itu bisa jadi yang paling bagus, yang memenuhi langit dan bumi dibandingkan amal selainnya. Dia bertasbih, mensucikan Allah dengan ikhlas di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bisa jadi itu amalan yang paling bagus di sisinya. Oleh karena itu Allah Azza wa Jalla banyak menyebut dalam ayat, dalam surat Hud ayat ke-7. Dalam surat Hud ayat ke-7, Allah juga berfirman, "Wallazi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyam wa kana arsyuhu 'alal ma' liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala." Dalam surat Hud ayat ke-7, Dialah yang menciptakan langit dan bumi selama 6 hari. Wa kana arsyuhu 'alal ma', dan arsy-Nya Allah di atas air, air yang ada di atas langit ke-7. Wa kana arsyuhu 'alal ma', dan arsy-Nya Allah di atas air, air yang berada di atas langit ke-7. Liyabluwakum, itu untuk menguji kalian. Siapa yang paling bagus amalannya? Sekali lagi Allah katakan, yang paling bagus, paling baik di sisi Allah amalannya bukan paling banyak. Maka kita perbanyak amal, maksudnya amal yang paling baik. Barakallahu fikum. Demikian pula ayat yang sering kita hafal, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah yang menciptakan hidup dan mati. Dalam surat Al-Mulk ayat ke-2. Dia yang menciptakan hidup dan mati, liyabluwakum, untuk menguji kalian. Siapa yang paling bagus amalannya? Sekali lagi Allah katakan, yang paling bagus, bukan paling banyak. Sehingga beramal soleh, beramal ibadah, perhatikan. Jangan mengedepankan yang penting banyak. Yang penting banyak, tidak memperhatikan apa yang Allah katakan dalam Al-Quran. Yang paling bagus, yang paling bagus amal itu. Sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan doa kepada orang yang dicintai, Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu. Dikisahkan dalam hadis dari riwayat Abu Dawud, juga disebutkan di sana bahwasanya Mu'ad ibni Jabal, beliau akhada biyadih, kata Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu, bahwa Nabi SAW akhada biyadih, memegang tangannya Mu'ad. Waqala ya Mu'ad, wahai Mu'ad, wallahi inni la uhibbuk, demi Allah saya mencintaimu. Wallahi inni la uhibbuk, demi Allah saya mencintaimu. Lihatlah, orang yang mencintai saudaranya diberitahu uhibbuka fillah, saya mencintai Anda karena Allah. Iya, tulus kecintaannya. Faqala usika ya Mu'ad, saya wasiatkan untukmu wahai Mu'ad. Apa wasiat Rasul kepada Mu'ad ibni Jabal? La tada'anna fi duburi kulli salatin, jangan sekali-kali kamu tinggalkan di duburnya sholat. Dubur itu kalau kita seorang manusia punya dubur. Duburnya di mana? Di belakang. Jangan sekali-kali kamu tinggalkan di belakang setiap sholat. Jadi maksud dubur di sini, kalau manusia duburnya nemplek di tubuhnya. Apakah maknanya dibaca di dalam sholat atau di luar sholat? Sebagian menyebutkan yang dimaksud dibaca setelah selesai sholat, selesai zikir, berdoa. Apa doanya? Allahumma a'inni ala zikrika wa syukri rika wa husni ibadatika. Abu Dawud mengeluarkan riwayat ini dan disahihkan, dihasankan oleh Syekh Mukbir rahimahullah di dalam Al-Jami' As-Sahih. Berdoa, Allahumma a'ini, ya Allah bantulah aku, ala zikrik, untuk mengingat Engkau. Wa syukrik, bantulah aku, tolonglah aku untuk selalu bersyukur kepadamu. Dan bantulah aku untuk menjadi husni ibadatik, hamba yang baik di sisimu. Lihat, hamba yang baik ibadahnya kepadamu. Jadi dalam hadis ini juga menunjukkan ibadahnya hamba itu bukan dilihat dari sekedar banyaknya, tapi sekali lagi bagusnya, baiknya. Sehingga diajari Mu'ad ibni Jabal untuk supaya menjadi orang yang baik ibadahnya. Disebutkan oleh Imam Abi Dunya dalam Kitabul Ikhlas, Fil Ikhlas, meriwayatkan dari Ibrahim ibn al-As'as, menceritakan dari Ali ibn Syaqiq rahimahullah, ketika mengatakan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, diriwayatkan bahwasanya maksud ayyukum ahsanu amala akhlasuhu wa aswabuhu, yang paling ikhlas dan paling benar, cocok dengan sunnah. Sehingga makna ayat akhlasuhu wa aswabuhu, qala, beliau berkata, qala Ibrahim ibnul As'as Beliau berkata, innal amala idza kana khalisa wa lam yakun sawaba lam yuqbal. Sesungguhnya amal, kalau amal itu ikhlas lillah dan tidak benar, maka tidak diterima. Amalnya ikhlas lillah, mengharap wajah Allah, walam yakun sawaba, tapi tidak cocok, tidak benar sesuai dengan ilmu sunnah, lam yuqbal, tidak diterima. Wa idza kana sawaba wa lam yakun khalis wa lam yuqbal, apabila amalan itu benar sesuai dengan ilmu, kaidah, benar kaidah, tetapi tidak ikhlas, lam yuqbal, lalu tidak ikhlas, juga tidak diterima. Hatta yakuna khalisan sawaba, sehingga terkumpul ikhlas dan benar. Wal khalis, kapan dikatakan amal itu ikhlas? Idza kana lillah, amal itu untuk Allah. Waswab, dan amalan yang benar, idza kana sunnah, kalau amal itu di atas sunnah. Jadi dua kaidah, amal ikhlas dan amal yang di atas sunnah. Barakallahu fikum. Ma'asyiral muslimin, amal yang paling baik itu adalah amal yang diterima. Dan istilah penggunaan amal yang paling baik, atau disebut dengan amal soleh, atau dengan nama lain amal soleh. Amal soleh berarti adalah huwa ma amarallahu bihi rasuluh, amalan yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul, baik wajib atau mustahab. Maka fama laisa min hada wa laisa wala hada laisa min hasanat, sehingga setiap amalan yang tidak diperintah oleh Allah dan Rasul itu bukan amal baik dan bukan amal soleh, sehingga pelakunya itu benar, benar di dalam menjalankannya. Ayuhan nas, amal soleh wajib adalah amalan yang memiliki rukun untuk bisa diterima. Pasal kedua, setelah kita tahu ada istilah amal yang paling baik, setelah kita tahu ada istilah amal soleh, ketahuilah amal tidak akan diterima sehingga terkumpul rukun-rukunnya, rukun diterimanya amal. Ya'lam, ketahuilah ayuhan nas, bahwa amal tidak akan diterima sehingga terkumpul tiga rukun. Al-amrul awwal, rukun yang pertama, rukun yang harus terpenuhi yang pertama ialah ayyakuna muwafiqa lima jaa bihin nabiyyu, agar supaya amalan itu sesuai dengan apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini rukun pertama. Untuk bisa diketahui diterima atau tidaknya, antum lihat apakah yang dilakukan sesuai dengan apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam atau tidak. Sehingga fakullu amalin mukhalif, setiap amal yang menyelisihi bima ja'a bihi sallallahu alaihi wasallam falaysa bisoleh, setiap amalan yang menyelisihi dari Nabi SAW bukan amal soleh, berarti amal batil, tidak diterima. Maka terimalah apa yang datang dari Nabi. Wa ma'atakumur rasul fahuduh, apa yang datang dari Nabi terima. Cukup menerima yang diberikan oleh beliau. Kalau beliau tidak memberikan sesuatu dari suatu cara ibadah, jangan diterima. Karena kitanya diperintahkan oleh Allah, wa ma atakumur rasul fakhudhu, yang datang dari Nabi terima. Seorang muslim disebutkan dalam riwayat Muslim. Sekarang dalil, contoh, bahwa ibadah harus sesuai dengan apa yang datang dari Nabi. Riwayat yang pertama dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an, adalah Umar bin Khattab annahu jaa ilal Hajar al-Aswad faqabbalahu. Adalah Umar bin Khattab datang ke Hajar Aswad ketika tawaf. Faqabbalahu, lalu dia pun mengecup Hajar Aswad. Lalu berkata, "Inni a'lamu annaka Hajarun." Saya mengetahui, "Annaka Hajar, kamu hanyalah batu." Batu, ya, batu seperti batu, seperti itu batu. La tadurru wa la tanfa', la tadurru, tidak bisa menolak bahaya. Wa la tanfa'u, tidak bisa mendatangkan apa? Manfaat. Namanya batu, tidak bisa menyembuhkan orang sakit, tidak bisa mendatangkan kewibawaan, tidak bisa mendatangkan rezeki. Namanya batu. Ini batu Hajar Aswad, apalagi Hajar Akik. Tidak bisa mendatangkan manfaat atau menolak bahaya. Lebih mulia mana Hajar Aswad dengan Hajar Akik? Ya barakallahu fiik. Tentu lebih mulia Hajar Aswad. Itu saja tidak bisa mendatangkan manfaat, menolak bahaya, apalagi hajar-hajar yang lain. Baik. Lalu kenapa dia datang ke Hajar Aswad lalu ngecup? Ada apa? Ternyata kata Umar, walaula anni ra'aitun nabiyya, kalau bukan karena saya melihat Nabi. Lihat, contohnya Nabi. Yang dicontoh dalam ibadah Nabi. Walaula anni ra'aitu nabiyya, kalau bukan saya melihat Nabi. Apa yang dilihat? Yuqabbiluka, mengecup kamu. Ma qabaltuk, saya tidak akan mengecup kamu. Hadis riwayat Imam Muslim. Perhatikan, urusan ibadah sekali lagi yang dilihat Nabi, bukan ustaz, bukan syekh, bukan guru kita, tapi lihatlah bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kalau kita diberitahu Nabi berbuat demikian, ini hadisnya, terimalah. Diterima, dan itu amalan yang paling baik kalau dilakukan. Barakallahu fikum. Kisah yang kedua, kisah sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwasanya Imam Mujahid rahimahullah bercerita an Ibni Abbas, bercerita tentang Ibnu Abbas gurunya. Annahu tawafa ma'a Muawiyah, bahwa Imam Ibnu Abbas tawaf bareng dengan sahabat Muawiyah khalifah radhiyallahu anhuma. Tawaf bil bait di Ka'bah, tawaf itu ibadah. Perintahnya Allah. Waliyat tawafu bil baitil atiq. Bertawaf kamu di Ka'bah. Iya. Maka orang yang haji di bulan Ramadan kahaji ma'i. Seperti orang yang haji bersamaku. Insyaallah. Orang yang haji atau umrah tawaf dia. Ibnu Abbas tawaf bareng dengan Muawiyah, sahabat. Maka faja'ala Muawiyah, Muawiyah pun yastalimu arkana kullaha. Mengusap seluruh pojok Ka'bah. Ada berapa pojok Ka'bah? Pernah lihat belum? Biasanya ada di sini. Oh, ada. Ada empat. Satu, dua, tiga, empat. Muawiyah mengusap seluruh pojok-pojoknya. Faqala Ibnu Abbas. Ibnu Abbas mengingatkan dengan ilmu. Lima tastalimu hadzain ruknain. Kenapa kau mengusap dua pojok ini? Padahal walam yakun Rasulullah SAW yastalimuhuma. Padahal Rasul tidak pernah mengusap dua pojok ini. Yang diusap cuma dua pojok. Lihat. Maka Muawiyah mengatakan beralasan. Laisa syai'un minal bait mahjura. Tidak ada sesuatu dari Ka'bah ini yang saya ingin tinggalkan. Ingin menghargai apa? Ka'bah seluruhnya. Lihat. Saya ingin tidak meninggalkan satupun pojok dari hajat dari rukun Ka'bah, pojok Ka'bah. Tapi kata Ibnu Abbas, laqad kana fi Rasulillah uswatun hasanah. Tapi sungguh Allah berfirman, telah ada contoh yang baik pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Muawiyah seorang sahabat, orang yang alim, diingatkan dengan ayat ini langsung mengatakan sadaqta, benar kamu. Demikian ketundukan para sahabat di dalam menerima nasihat. Kalau yang diusap cuma dua, ya diusap dua, jangan nambah. Walaupun kelihatannya semakin banyak semakin marem, mantep. Tapi bukan itu masalahnya. Masalahnya adalah apakah Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan dan mencontohkan hal itu? Ini yang harus selalu diperhatikan bahwa ibadah bukan dilihat dari sekedar banyaknya, tapi harus diperhatikan sesuai apa tidak dari yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Riwayat yang ketiga, bahwa ibadah syarat pertama harus sesuai dengan apa yang datang dari Nabi, dikeluarkan oleh Imam Abdul Razzaq As-Sun'ani An-Sauri An Abi Rabbah An Said Ibnil Musayyab. Kisah seorang ulama besar, Said bin Musayyab. Said bin Musayyab rahimahullah, annahu ra'a rajula. Melihat ada seorang. Yuqarriru ar-ruku' ba'da tulu'il fajr. Beliau melihat ada orang mengulang-ulang ruku' setelah terbit fajar. Kalau kita tahu sholat sebelum subuh berapa rakaat? Dua rakaat. Yang ringan. Rakaat pertama berapa rukuknya? Rukuknya berapa kali rakaat pertama? Sekali. Rakaat kedua? Sekali. Kan dua rukuk tok. Lah ini rokok eping warawiri, rokok. Maka Sa'id bin Musayyab melarang. Tidak boleh. Dilarang. Qala, dia pun bertanya, "Ya Aba Muhammad, ayu'adzibani Allah 'ala salat?" Wahai Abu Muhammad, apa saya akan disiksa oleh Allah karena salat? Karena kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Semua bid'ah itu di dalam kesesatan, sesatan dalam neraka. Apa saya disiksa karena salat? Ya. Kata Sa'id bin Musayyab, lah bukan, kamu disiksa bukan karena sholat, walakin yu'azzibuka ala khilafis sunnah, tapi kamu disiksa karena menyelisihi sunnah. Lah wong sunnah dua rakaat, rukuknya dua kali, rakaat pertama baca qul ya ayyuhal kafirun, rokat kedua qul huwallahu ahad, ringan, tapi pahalanya khairun minad dunya wa ma fiha, lebih bagus daripada dunia dan seisinya. Demikianlah ibadah harus cocok di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi